Mas Andi, kita persilakan. Salam persaudaraan dari Monata. Tepuk tangannya dulu buat Mas Andi mana? Sampai satu rocker. Hebat, hebat, hebat dan...